harus ditutupi orang karena kalau dia kelihatan sama ininya nanti bengong. Ada Ya. Sampai mana kemarin? Baru mau masuk ya. Atau masuk di makan alaih suhabe itu? Udah belum? Sudah itu ya? Belum. Belum itu? Baru selesai pertemuan. Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab syarah usuli sunnah. Tayib, kita masuk kepada bab yang pertama. Atau ini bukan bab sebetulnya. Penyebutan di sini adalah dari yang mentafrik dari daurah yang disampaikan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, yakni saudara kita Salim Ibn Muhammad Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Beliau memberikan judul-judul di sini, At-tamassuku bimakan alaihi sahabah wal iktida'u bihim. Ini adalah dari beliau. Adapun dari Imam Ahmad, maka tidak ada kalimat-kalimat ini. Hanya risalah begitu saja. Tip yang pertama, at-tamassuku bimakan alaihi sahabah wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya dan berqudwah kepada mereka. Berqudwah yakni berteladan, mengambil contoh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara muamalah ataupun dalam perkara akhlak ataupun dalam perkara dakwah ataupun dalam perkara jihad ataupun dalam keyakinan-keyakinan kita. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, qala al-imamul lalika ira tayyib. Ini al-matan tetapi bukan Imam Ahmad ya. Qala al-imam al-lika'i rahimahullah. Al-lika'i jauh masanya dengan Imam Ahmad ya. Ini di sini menyebutkan sanadnya terlebih dahulu sebelum sampai pada ucapan Imam Ahmad. Al-lika'i rahimahullah, beliau punya kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang risalah ini diambil dari riwayat tersebut. Qal akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari, qal hadatsana Utsman bin Ahmad bin Sammak, qal hadatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambar qira'atan 'alaihi min kitabih fi syahri Rabiul Awal min sanah 93 wa 200. Ini sanadnya disebutkan oleh Al-Lika'i, memberitakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari. Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari menyatakan, memberitakan kepada kami Utsman bin Ahmad bin Sammak. Dia mengatakan, memberitakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambar secara qira'atan, yakni pembacaan. kepadanya dari kitabnya pada bulan Rabiul Awal di tahun 293 Hijriah. Qal, berkata, yakni Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Al-Munqari Al-Basri bi Tinnis, memberitakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Munqari Al-Basri di negeri Tinnis. Qal, dia mengatakan haddatsani Abdus Ibnu Malik Al-Attar, memberitakan kepada kami Abdus bin Malik Al-Attar. Qal, sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqul, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah menyatakan. Nah, di sini sudah mulai ucapan Imam Ahmad. Jadi ini dari jalan murid Imam Ahmad, Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar. Imam Ahmad menyatakan, usulus sunnati indana tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok atau prinsip-prinsip sunnah di sisi kami. Tentunya kalimat di sisi kami di sini karena beliau yang menulis. Bukan berarti tidak di sisi yang lain, artinya bukan berarti ini hanya khusus pada beliau saja, enggak. Ya, atau pada mata beliau, tidak juga. Ini merupakan aqidah ahli sunnati wal jamaah qatibah. Aqidah ahli sunnati wal jamaah seluruhnya. Ya. At-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah. Ya, semua daripada ahli sunnah demikian. Berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan berqudwah dengan mereka. Berqudwah tadi apa artinya? Mencontoh, menteladani. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ini merupakan kaidah karena merupakan penggalan daripada hadis Rasul. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan perdebatan, meninggalkan pertengkaran. Ya. Tidak suka bertengkar. Tidak suka duduk-duduk dengan ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Wa tarkul mirah wal jidal wal khusumat fid din, dan meninggalkan bantah-bantahan, perdebatan dan permusuhan di dalam agama. Ini merupakan prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Asyarhu Asyaikh Robi menjelaskan secara sanad, yang pertama dijelaskan oleh Syekh. Dan tidak mengapa seandainya sebagian kita mungkin tidak paham terhadap sanad seperti ini, ya, karena memang untuk saat-saat ini ilmu sanad begitu sudah atau sesuatu yang hampir ditinggalkan, dalam artian wajar gitu seandainya sebagian kita tidak memahaminya. Tetapi bagi setiap thalibul ilm, ya, bagi setiap thalibul ilm dari kalangan ahlus sunnah harus memiliki semangat dalam mempelajari sanad. As-sanad minad din, kata Muhammad bin Sirin. Walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu bagian dari agama. Seandainya saja bukan karena adanya sanad, maka orang akan bisa berbicara semaunya dalam agama. Taib. Jadi, walaupun kita tidak paham nanti dijelaskan tentang nama-nama itu siapa, tidak paham, tidak pernah kenal, ya, dengarkan saja. Dengarkan saja, tidak apa-apa. Dan dalam hati senang. Ya, dalam hati senang. Ada, anak pernah mendengar, ya, dari kalangan Hizbiyun. Ya, memang anak dulu juga pernah terperosok di sana. Ya, mereka menjelek-jelekkan sana. Salafiyun itu, mereka mau belajar misalnya hadisnya hanya sepenggal, tetapi setengah jam untuk berbicara sanadnya. Menjelek-jelekkan seperti itu. Hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan. Habis itu hadisnya belum dibaca masih hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan. Belum lagi dibaca masih riwayat yang lain, hadasana fulan, hadasana fulan. Baru setelah itu kalimatnya hanya sekedar sepenggal. satu atau dua kata, selesai. Kenapa enggak langsung saja begini? Ya, karena dia tidak merasakan nikmatnya belajar agama. Tidak pernah mencicipi nikmatnya belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Syafi'i menyatakan al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya terdapat kalimat haddatsana. Fama siwa dzaaka fa huwa waswasu syaitan. Selain daripada itu, maka itu waswasnya syaitan. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya ada haddatsana-haddatsannya itu ilmu. Begitu. Tayyib, huna kata Syekh Rabi di sini saqallalika isnad isnadahu ila Imam Ahmad rahimahullah. Di sini al-Lalikai menyebutkan sanadnya sampai al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya taqi hadzal isnad ma isnad tsani. Bertemu sanad ini dengan sanad yang lain, yakni pada jalur yang lain, jalur periwayatan yang lain, sanad yang kedua. Yakni hadhihi, yakni yang ini awradaha al-Lalikai. Disebutkan oleh Lalikai, kama ra'aitum, sebagaimana kalian lihat fi kitabihi, dalam kitab beliau Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Berjilid-jilid itu. Tapi kalau sekarang ya sudah ada dicetak dalam satu jilid tebal, tulisannya kecil-kecil. Ada yang dicetak dua jilid. Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Kama uradaha Ibn Abi Ya'la fi tabaqatihi. Sebagaimana disebutkan pula, ini yang dimaksudkan oleh sanad yang kedua adalah disebutkan oleh Ibn Abi Ya'la dalam kitab Tobaqotnya. Hatani nuskhotan, di sini ada dua nuskhah, dua salinan. Ini dua manuskrip, dua jalur. Wa bi isnadain mukhtalifain, dan dengan sanad yang berbeda. Yang satu adalah sanad Al-Lalikai, yang satu adalah sanad Ibn Abi Ya'la. Ahaduhuma yasuddul akhar, maka masing-masingnya menguatkan yang lain. Wa yu'aqidu nisbat hadhihi risalah ila Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah. Dan menguatkan penisbatan risalah ini kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah. Kadzalika Syekh Al-Albani. Demikian pula Syekh Al-Albani, berarti ini sanad yang ketiga, ya. Asy-Syekh Al-Albani wajada makhthutah. Beliau mendapati makhthutah, yakni tulisan tangan. Masih berupa manuskrip, tulisan tangan, fi majmu', ya, pada kumpulan risalah-risalah. Beliau dapati di situ ada syarah, apa, ada usul sunnah Imam Ahmad dengan sanad yang lain. Fil maktabah dzahiriyah, di maktabah dzahiriyah. Singkatannya ini maktabah dzahiriyah di mana ini? Apakah di tempat negeri beliau al maktabah dzahiriyah, ataukah mungkin wallah alam perlu dilihat ya. Apakah di Damaskus? Tayyib. Wa nasakhaha biqalamihi rahimahullah. Kemudian beliau ya, karena mendapatkan di situ maktabah dzahiriyah ya, di satu perpustakaan yang sangat besar di sana. Beliau mendapatkan ada sanad yang lain. Perhatikan ini, betapa sangat besar semangat ahlul ilm, ulama ya, terhadap sanad. Padahal kan kalau seandainya sudah mencukupkan dengan yang sudah ada misalnya, karena intinya kan yang penting matannya, yakni isinya, bukan sanadnya, yakni jalur periwayatannya, kan sudah ada. Ya. Tetapi karena al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mendapati ini sangat berbeda. Ada sanad dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Lalikai, ada sanad dalam kitab Tobaqot, ya, Ibn Abi Ya'la. Lah di sini ada lagi satu, beda ini sanadnya. Catat sama beliau, dicatat dengan tangan beliau, ya. Nasakhaha biqalami rahimahullah. Beliau salin dengan pena beliau. Wa adzurnu anna hadhihi laha tariqun akhar wallahu a'lam. Dan aku menyangkanya bahwa ini terdapat padanya jalan yang lain wallahu a'lam. Di bawah di situ ada keterangannya. Sanadun nuskhah allati haqqaqaha Syekh Albani, sanad salinan yang ditahqiq oleh Syekh Albani. Kita baca saja. Qala Syekh Al-Imam Abdul Muzaffar Abdul Malik bin Thayyib Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hammadani. Qala haddatsana Asy-Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna. Qala akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Banna. Qala akhbarana Abu Al-Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bisram Al-Mu'addal. Qal akhbarana Utsman bin Ahmad bin Sammak. Nah, ini ketemu sanadnya pada siapa? Utsman bin Ahmad bin Sammak. Ya. Ini sanad yang ketiga. Dari jalan Abul Mudzaffar Al-Hamadani. Ketemu sanadnya pada Utsman bin Ahmad ibn Sammak. Qal hadatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abdul Ambar qira'atan 'alai, dan seterusnya sama seperti yang di atas tadi. Ya. Kembali kepada ucapan Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Kuna ba'da an saqal isnad ila Imam Ahmad rahimahullah. Qal di sini setelah menyebutkan sanadnya sampai kepada Al Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tayyib as-sunnah, as-sunnah itu artinya ya, at-tariqah al-maslukah. Sunnah itu artinya secara bahasa adalah jalan yang ditempuh. Sehingga kalau disebutkan sebagai usul sunnah, yakni prinsip-prinsip dalam menempuh jalan agama, prinsip-prinsip di dalam beragama, begitu maksudnya. Pokok-pokok perkara, dasar-dasar dalam seseorang menjalani agama ini. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berarti berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para khulafaur rasyidun dan juga muhajirin wal ansar, para sahabat Rasul semuanya. Baik dalam permasalahan i'tiqad ataupun dalam permasalahan amaliyah. Karena di dalam din, di dalam agama itu ada dua. Ya, disebut sebagai manhaj ya dan syara'i, manahid wa syara'i. Manahid itu biasanya maksudnya adalah usul, pokok-pokok keyakinan-keyakinan ya. Meskipun manhaj itu lebih luas daripada itu. Tetapi di saat disebutkan juga di sana syara'i, maka manhaj pada perkara-perkara keyakinan dan syara'i pada perkara-perkara amal-amal ibadah. Tayyib. Dan inilah syariat yang sempurna. Al-i'tiqadat wasyara'i ataupun ahkam, keyakinan-keyakinan dan hukum-hukum. Ini masuk di dalam kalimat at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Berkata Syekh Rabi hafizahullahu taala, falladhi alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal miqyas lil muhiqqin alladhina yatamassakuna bihadzal asl wa huwa ma kana alaihi ar-rasul wa sahabatuhu al-kiram. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya itu merupakan miqyas, merupakan barometer bagi ahlul haq, muhiqqin yakni ahlul haq, yang mereka berpegang teguh dengan pokok-pokok dan prinsip-prinsip ini, yaitu apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya. Wa makana Rasulullah SAW wa sahabatul kiram wa khulafa'ur rasyidun illa 'alal huda war rasyad, dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan khulafaur rasyidun melainkan mereka berada di atas petunjuk, di atas hidayah dan di atas bimbingan ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas kitabullah dan sunnah rasul, fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim wa sa'iri syu'unihim, pada masalah akidah-akidah mereka, ibadah-ibadah mereka, muamalah-muamalah mereka dan seluruh daripada sisi-sisi kehidupan mereka. Wala siyama al-aqidah, terlebih-lebih masalah aqidah. Fa Ahmad rahimahullah yusyiru ila hadzal asril azim wa hadhihi alqa'idatul 'aridah allati la yanidda 'anha syai' min al-islam wa khassa al-'aqidah. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan kepada pokok yang sangat mulia ini, sangat agung ini. Ya. Kaidah yang sangat agung ini, sangat mulia ini, yang tidaklah menyimpang darinya sedikit pun dari Islam, terkhusus permasalahan-permasalahan akidah. Kaidah aridah itu kaidah yang sangat panjang lebar ya. Tetapi maksudnya di sini ini kaidah-kaidah yang kaitannya dengan pokok-pokok agama. Fayaqul usul sunnah indana at-tamassuku bimakan 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam berada di atasnya. Khilafan li ahli bidah fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Ini prinsip ini yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Prinsip daripada ahlu sunnah berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya Rasul dan para sahabatnya. Ya, kenapa disebutkan di sini dan dijadikan yang pertama? Karena ini yang membedakan antara kita ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Kok bisa demikian? Ya, karena ahlul bidah, siapapun mereka, kalau antum tanya apa yang menjadi dasar mereka, mereka akan mengatakan Alkitab wasunnah sama. Ya. Ahlul bidah semuanya akan mengatakan begitu. Yang membedakan antara kita dengan mereka apa? Pemahaman. Iya kan? Cara memahaminya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Nah ini yang dijadikan prinsip oleh Al-Imam Ahmad yang pertama kali. At-tamassuku bimakan alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Al-Quran, Ahlul Bid'ah pun juga mengambil Al-Quran. Ayat Al-Quran mereka pun juga citir. Ya. Hadis Rasul mereka pun juga pakai. Tetapi memahami ayat-ayat tersebut dengan pemahaman siapa? Memahami hadis-hadis tersebut dengan pemahaman siapa? Ini yang membedakan. Khilafan li al-bid'ah fa'innahum yattabi'una ahwa'ahum. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka mengikuti hawa nafsu mereka walaupun mereka mengatakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kamu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kamu juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kalian bisa berbeda? Sama-sama Al-Quran dan Sunnahnya. Berarti ciri. Apa? Berarti yang membedakan antara pemahaman. Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak berbeda, sama. Kita misalnya pergi kemanapun, dari ujung barat ataupun ujung timur dunia ini, selatan ataupun utaranya, kemudian kita bertemu di sana dengan seorang muslim, kita tanya Al-Qur'annya, kira-kira beda atau sama? Sama. Hadis Rasul, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, beda atau sama? Beda sampulnya. Ya beda, mungkin sampulnya, cetakannya beda, tapi isinya sama. Baik. Jadi yang membedakan adalah pemahaman. Itu intinya. Karenanya dijadikan sebagai pokok yang pertama oleh Al-Imam Ahmad. Wa yatamiduna uqulahum al-fasidah, dan mereka bersandar pada akal-akal mereka yang rusak. Padahal mereka bukan orang-orang yang bodoh loh, ya. Di antara ahlul bidah, ahlul ahwa, mungkin saja mereka bergelar profesor, doktor, bisa gelar-gelar itu disandang oleh mereka. Tapi dikatakan akal mereka rusak. Mereka merasa mampu untuk mencerna daripada makna-makna kandungan Al-Quran. Mampu mencerna daripada makna-makna kandungan hadis. Tidak butuh kepada pemahaman-pemahaman generasi pertama. Sedangkan Allah SWT telah menjadikan, ya, yang pertama agama ini mudah. Yang pertama itu yang harus menjadi prinsip ya. Agama itu mudah, sangat mudah. Difahami oleh siapapun sebetulnya bisa. Karena memang dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cara pelaksanaan yang benar yang menurut keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini hanya pada satu cara saja yang di, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya membuka satu pintu saja. Yakni jalannya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman dengan semisal keimanan kalian, yakni keimanan para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, mereka telah mendapatkan hidayah. Kalau beriman seperti keimanan mereka, ini dalam masalah pokok-pokok keimanan. Tapi dalam masalah yang lain, Allah menyatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ini ayat harus senantiasa kita ingat dan kita hafal sebagai hujjah bagi ahlu sunnah, ya. Untuk wajibnya berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat. As-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Para sahabat, al-muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, mengikuti mereka dalam perkara apa? Ya. Mengikuti mereka dalam hal bertani, bercocok tanam, apa? Mengikuti mereka dalam hal mengembala kambing begitu. Enggak. Mengikuti mereka dalam masalah apa? Masalah agama. Dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan keridhoannya kepada mereka para sahabat dan akan meridhoi siapa saja yang walladzina taba'uuhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan benar, dengan baik. Bukan kemudian mengikuti akal-akal kita. Ini ada pemahaman sebagian daripada orang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya. Rasul itu kan artinya pesuruh. Rasul itu artinya apa? Pesuruh. Dan memang begitu, ya. Rasul itu utusan. Jadi rasul itu hanya pesuruh. Ibaratnya itu kurir, ya. Kurir dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Membawa apa? Membawa risalah. Risalahnya apa? Al-Qur'an. Nah, itu sekarang sudah sampai kepada umat manusia. Ya terserah umat manusia memahaminya, disesuaikan dengan masing-masing generasi, masing-masing zaman. Apa yang dibuat oleh Rasul pada masa beliau, yaitu yang paling relevan di masa itu, ya. Tetapi Al-Quran itu difahami sesuai dengan kemajuan zaman. Karena Al-Quran itu sifatnya up to date, tidak pernah kadaluarsa, sehingga kapanpun dan dimanapun diterapkan bisa, sehingga selalu disesuaikan. Luar biasa, subhat apa enggak ya? Subhat yang luar biasa, berat kalimat ini. Jadi Rasul hanya diibaratkan pak pos, ya. Kirim surat sudah selesai, urusannya sudah pulang, sudah meninggal dunia sudah. Allahul musta'an. Mengerikan. Subhat yang sebelumnya tidak butuh dibantah yang seperti ini. Ya. Sebenarnya murah saja, subhat yang sangat murah. Tidak perlu dibantah. Di dalam Al-Quran bagi setiap orang yang membacanya akan mengetahui man yuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah. Hati-hati orang yang menyelisih urusan Rasul akan tertimpa fitnah dan seterusnya, ya. Wa may yushaqqiqi Rasul dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perkara tersebut, wajibnya mengikuti Rasul dan wajibnya mengikuti para sahabat, ya. Dan beragama dengan cara beragamanya para sahabat di dalam sekian banyak ayat. Itu bagi orang yang paham. Bagaimana kalau seandainya pemikiran tadi itu diterapkan? Rusak agama ini. Iya kan? Rusak agama ini. Al-Quran adalah kitab, ya, kitab suci. Tetapi dia kan tidak berbicara sendiri. Ada yang menjabarkan. Lah penjabaran siapa yang diterima? Katakanlah kalau misalnya pemahaman tadi, ya, berbicara tentang pemahaman tadi, seseorang berada di satu generasi seperti sekarang ini. Ya. Al-Quran berada di Indonesia, mau merujuk ke pemahaman siapa? Indonesia ini banyak kepala, banyak akal, banyak otak, banyak orang yang merasa pinter. Otaknya siapa yang dipakai untuk memahami ini? Ya. Masing-masing akan berbicara, ini menurut saya, ini menurut saya, ini menurut saya. Tidak pernah akan bisa dilaksanakan Al-Quran. Dari si mana kemudian kalimat tadi bisa dibenarkan? Al-Quran up to date itu benar kalimatnya, tetapi bukan itu maknanya. maknanya bahwasanya Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala telah buat hukumnya yang bisa diterapkan kapanpun, bukan dirubah-rubah. Ya, penerapannya itu bisa diterapkan kapanpun. Sedangkan hukumnya tetap akan senantiasa relevan kamu jalankan di masa Rasul ataupun dijalankan pada masa sekarang ini. Akan senantiasa sama dan akan membawa kepada kemaslahatan umat. Karena Allah yang mengetahui seluruh daripada kemaslahatan hamba-hambanya. Allah yang mengetahui yang sedang, yang telah, dan yang akan datang. Kitab suci Al-Quran dibuat oleh yang maha mengetahui segalanya. Apa yang akan datang pun sudah Allah ketahui. Kalau seandainya kemudian seseorang mengamalkan Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Maka apa yang tidak menjadi agama pada masa Rasul, maka bukan agama pada masa ini. Ya. Tidak akan menjadi baik generasi akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah menjadikan baik generasi pertamanya. Ini ucapan Imam Malik. Jadi di sini sangat jelas sekali makna daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, bahwasannya perbedaan kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan mereka Ahlul Ahwa karena mereka i'timad terhadap akal-akal mereka yang rusak. Aw yasumun annahum ya'tamiduna 'ala lughatil Arab. Nah, ini kalau ini berbicara tentang perkara-perkara yang kaitannya dengan penyimpangan-penyimpangan akidah. Nanti akan ada banyak contoh-contohnya. Ya. Atau mereka menyangkakan dalam masalah akidah, mereka i'timad bersandar kepada bahasa Arab. Bersandar kepada bahasa Arab untuk kemudian membuat satu kesimpulan yang rusak, membawa kepada kerusakan yang sangat besar. Yang kerusakan itu, na'udzubillah, yang kita sampaikan bisa sampai kepada kekufuran, meskipun tidak kita kafirkan, bukan mengkafirkan orangnya, tetapi keyakinan itu merupakan keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Semisal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an kalimat summastawa 'alal 'ars, kemudian Allah istiwa berada di atas apa? Berada di atas arsnya. Tinggi berada di atas arsnya istiwa. 'Alal 'ars. Itu di dalam Al-Qur'an ada 7 surat. Ya. Ada 7 tempat dengan kalimat sama, ya. Summastawa 'alal 'ars itu ada 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang menyebutkan Allah itu berada di atas langit. Itu di banyak tempat. Allah berada di atas. Itu banyak tempat. Tetapi sebagian daripada ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka menyatakan ini kalimat istiwa ini istawa bimakna istaula. Karena di dalam bahasa Arab memungkinkan istawa dengan mana istaula. Mereka berdalil dengan ucapan Al-Akhtal. Al-Akhtal adalah seorang penyair Nasrani, ya. Orang kafir. Wastawa bisran. Wastawa bisran alal iraqi biduni saifin wadamin muhraqi. Kalimatnya seperti itu, kurang lebihnya ya. Bisr menguasai Irak dengan tanpa pedang dan tanpa darah tertumpah. Ini bahasa dari Al-Akhtal. Kalimat Tuhan ini istawa, maknanya adalah istaula. Ini contohnya. Ya, dalam syair bisa bahasa syair Al-Akhtal. Ada kalimat seperti ini. Sehingga saya menyatakan au yasumun annahum yaqtamidun 'ala lughatil Arab. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tsumma istawa 'alal 'ars, maksudnya adalah apa? Istaula. Allah menguasai ars, bukan Allah berada di atas arsnya, tetapi menguasai ars, kata mereka. Bisa dipahami enggak ini bahasa ana ini? Ya. Sehingga enggak boleh mengatakan Allah di atas ars, coba bayangkan. Enggak ada yang mengatakan demikian. Siapa yang mengatakan Allah itu berada di atas ars, kafir dia. Loh, malah mereka yang suka mengkafirkan. Kita yang dikatakan Wahabi suka mengkafirkan, mereka malah justru yang mengkafirkan. Hatta kita mengatakan ini adalah keyakinan kufur, kita tidak mengkafirkan orang yang mengucapkannya. Beda antara hukum takfirul muayyan, istilahnya mengkafirkan orang per orang, dengan ini perkara-perkara membawa kepada kekufuran, atau ini adalah perkara-perkara kufur. Ya. Bukan suatu lawazim kalau perkara kufur pelakunya kemudian kafir, enggak. Ya. Ada kaidah-kaidah tersendiri di sana. Ada syurut wal mawani. Ada perkara-perkara yang harus terpenuhi untuk kemudian seseorang dikeluarkan dari Islam. Sudah iqamatul hujjah atau belum? Ya. Dia itu sudah paham akan kesalahannya apa belum? Ya, kemudian mawani-mawaninya hilang, tidak ada sudah. Itu tidak setiap orang yang melakukan kekufuran kemudian kafir. Jadi sekali lagi, ya, ini contoh saja, dan contoh-contoh lain banyak sekali nanti terkait dengan apa? Yasumun annahum ya'tamidun 'ala lughatil Arab. Mereka berkeyakinan berpegang teguh dengan lughah Arab. Mentakwilkan tadi itu. Wallahul musta'an. Au ghairiha min al-qiyasatil fasidah, atau selainnya daripada kias-kias yang rusak. Kiasan-kiasan yang rusak. Nanti akan ada contoh-contohnya di dalam kitab ini. Amma Imam Ahmad wa man salafu min as-sahabah wa tabi'in wa imatil Islam, fa inna dina alladhi yatamassakuna bihi huwa kitabullah wa sunnatu rasulillah alaihi salatu wassalam. Adapun al-Imam Ahmad dan para pendahulu-pendahulu beliau yang lain yang telah mendahului beliau dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan para imatul Islam. Imatul Islam yang mendahului Imam Ahmad banyak, al-Imam Syafi'i diantaranya, al-Imam Malik ya, diantaranya al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Mubarak, ya, Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Sulaiman ibn Mihran, Al-A'raj, Abdurrahman ibn Hurmus, Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab, dan yang lainnya. Al-muhim, a'immatul Islam banyak sekali jumlahnya. Fa inna dinal ladzi yatamassakuna bihi huwa kitabullah wa sunnatur rasulillah alaihi salatu wassalam. Maka agama yang mereka berpegang teguh dengannya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wala siyama fi majalil aqidah, terlebih terkait dalam perkara akidah. Fahum la yakhrujuna an dalika insyaallah, mereka tidaklah keluar darinya sedikit pun insyaallah. Wa fi dzalikal hudal mustaqim, dan pada yang demikian tersebut terdapat petunjuk yang lurus. Sampai jam berapa ini? Lanjut ya. Wal-iqtida'u bihim. Wal-iqtida' bihim. Al-iqtida' bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkutwah dengan mereka. Dengan para sahabat. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa humul qutwah wa humul uswah, karena mereka adalah qutwah, mereka adalah uswah. Wa yusyiru ilal hadis, beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan kalimat wal iqtida'u bihim ini mengisyaratkan terhadap hadis Rasul. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi-gigi geraham kalian. Ini kalimat menunjukkan akan pensangatan. Dalam bahasa kita ini kalimat hiperbolis. Karena sunnah itu adalah suatu yang abstrak, tidak bisa dipegang, tidak bisa digigit, kan begitu. Seandainya sesuatu tadi itu sunnah Rasul dan sunnah-sunnahnya para sahabat tadi itu sesuatu yang konkret, ya, sesuatu yang semisal kayak tali ataupun yang bisa dipegang begitu, maka pegang dengan kencang, sekencang-kencangnya. pegang dengan erat serat-eratnya, ya. Kalau kamu masih takut lepas, ya, gigit dengan gigi geraham kalian sudah dipegang, tamasuk itu artinya pegang erat ini, mulai gigit dengan gigi geraham. Ibaratnya apapun yang terjadi, ya, apapun halangan rintangan, seberat apapun cobaan yang menerpa engkau di dalam engkau berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat, maka jangan engkau lepaskan. Ini syarat bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat pasti akan mendapatkan ujian, ya. Bukan kok kemudian leha-leha, nyantai-nyantai, tenang-tenang, kipas-kipas, enak-enak, enggak, ya, dapat ujian. Ujiannya berat. Dari si mana beratnya? Nah itu disuruh pegang dengan erat, sambil digigit dengan geraham. Ya. Itu menunjukkan bahwa ujian yang akan menerpa seseorang berada di atas sunnah ini adalah ujian yang berat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah dan menjadikan itu sebagai sunnah, sunnatullah. La tatabaddal, yang tidak akan pernah berubah. Pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ahasiban nas ayutraku ayakul amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia menyangka dirinya akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka sampai kami mengetahui siapakah yang benar dalam ucapannya kami beriman tadi, dan siapakah yang dusta. Dalam hal sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala menguji siapakah yang benar dalam ucapannya kami ahli sunnah, dan siapa yang dusta. Fa idza udhiya fil ja'ala finatan nas ka'adzabilah. Di saat diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan ujian-ujian dari manusia itu seolah-olah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan sunnah. Saya ini mengikuti ahli sunnah supaya bisa hidupnya tentram, tenang, kok malah jadi berantakan begini. Bukan berantakan, itu ujian yang akan kemudian, ya, kalau engkau lulus, bukan lolos, ya, lulus, ya, selamat daripada ujian tersebut, ya, bukan kemudian akan berleha-leha juga, enggak, akan datang ujian lagi yang lain, ya, terus akan diuji terus. Tetapi kalau orang memahami akan hal tersebut, dia akan merasakan nikmat. Selama dia berpegang teguh dengan Islam yang benar loh ya. Bukan ujian yang disebabkan karena jeleknya perangai dia di masyarakat, setelah ngaji kemudian enggak mau serawung dengan masyarakat, ya. Setelah ngaji justru putus hubungan dengan masyarakat. Kemudian kelihatan angkuh di masyarakat, tidak pernah saling sapa dengan masyarakat. Jangan, keliru itu. Justru sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sikapnya kepada masyarakat beliau tidak berubah sama sekali. Dikenal sebagai al-amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang baik, orang yang amanah dan seterusnya, ya. Tetapi tetap beliau mendapatkan ujian. Ujian beliau paling berat. Jadi di saat kita berada di atas sunnah, mendapatkan ujian, tapi di atas sunnah ya, intinya di atas sunnah, mendapatkan ujian tetap kita istiqomah, terus berada di atas jalan tersebut. Jangan dijadikan ujian-ujian dari manusia menjadi penghalang kemudian kita berada di atas istiqomah. Baik. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Ini hadisnya panjang, hadis Al-Irbad bin Sariyah. Yang intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keadaan yang akan menimpa umat ini. Keadaan-keadaan yang akan menimpa umat ini. berbagai macam ujian-ujian, perpecahan-perpecahan di tengah-tengah umat. Ya. Kemudian beliau memberikan solusi. Solusi yang pertama adalah taqwallah. Solusi yang kedua adalah as-sam'u wa tha'ah. Dengan taqwallah selamat akhirat kita, selamat agama kita. Dengan as-sam'u wa tha'ah mendengar dan taat pada penguasa, selamat dunia kita. Dunia dan akhirat selamat. Alaikum tayyib bi taqwallah. Wajib atas kalian untuk takwa kepada Allah. Was-sam'u wa tha'ah li ulatil umur. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Walaupun yang menguasai kalian adalah budak dari Habasy. Mendengar dan taat selama dia muslim dan mengajak kepada ketaatan. Kemudian ini. 'Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kadzalika hadits al-firqati najiyah. Hinama akhbar Rasul. Demikian pula hadis tentang al-firqatun najiyah. Bisa Rasulullah SAW memberitakan anna hadhil umma sataftariqu ila 73 firqah, bahwasanya umat ini akan tercerai-berai, terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Firqah di sini maknanya adalah yakni yang keluar daripada sunnah Rasul. Yang keluar daripada sunnah Rasul dalam satu perkara pokok dari pokok-pokok agama, satu perkara atau lebih. Pokok-pokok agama yang bersifat qat'i, yakni yang merupakan sesuatu yang berdasarkan dalil yang qat'i. Prinsip-prinsip yang tidak ada perdebatan di dalam perkara tersebut. Baik kaitannya dengan i'tiqad ataupun kaitannya dengan amaliyah, i'tiqadiyah ataupun amaliyah. Tayyib. Jadi untuk dikatakan firqah itu tidak mesti harus menyelisih seluruh daripada prinsip-prinsip al-sunnah. Satu saja bisa dimasukkan dalam firqah, walaupun satu kesesatan. Kalau kesesatan itu bersifat perkara yang prinsip di dalam agama, berdasarkan sesuatu yang dalilnya qat'i, baik i'tiqad ataupun amaliyah. Perkara-perkara i'tiqad seperti apa? Banyak sekali, seperti kesesatannya Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan misalnya. Pengikut Jahm bin Sofwan yang mereka ini menolak daripada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Jadi Allah itu hanya memiliki nama-nama saja, tetapi nama itu tidak terkandung padanya sifat. Kalau Allah Subhanahu wa taala As-Sami tidak menunjukkan bahwa Allah itu Maha mendengar. Sami hanya nama Allah Subhanahu wa taala, begitu saja. Allah itu namanya Sami, As-Sami. Al-Basir, ya. Allah mendengar? Tidak. Allah melihat? Tidak. Kalau Allah mendengar nanti sama dengan makhluknya, kata dia. Kalau Allah melihat sama dengan makhluknya, kata Jahm bin Sofwan. Sehingga kalau Jahm bin Sofwan ini memang dikafirkan oleh para ulama, ya, karena dia mengingkari seluruh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan i'tiqad, kesesatan orang yang mengingkari adab kubur. Adab kubur itu tidak ada. Syafaat, syafaat itu tidak ada. Ini juga terkait dengan masalah keyakinan. Kenapa kok adab kubur tidak ada? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah ini menurut akal kamu yang rusak tadi itu, kembalinya kepada akal yang rusak. Nah, Al-Quran banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Ya. Banyak. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Banyak di dalam Al-Quran. Ya. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yaumal qiyamah. Adkhilu 'ala fir'auna asaddul 'adzab. Bagaimana ini ayat ini? Neraka, ya, ini api yang menyala-nyala ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yakni kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Di pagi dan petang hari. Di mana ini coba? Di mana ini? Di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaumal qiyamah, dan setelah itu nanti di hari kiamat. Adkhilu 'ala fir'aun asadul 'adzab. Berarti ini belum di akhirat. Belum di hari kiamat. Lantas di mana coba? Ya. Coba kalau kalian merasa sebagai para pemuja akal, ya. Coba taruh di mana ini ayat ini? Semua para ulama mufassir mengatakan ini adalah adzabul kubur. Adzab kubur ini. Ibnu Qayyim menyebutkan ada belasan ayat terkait dengan masalah adzab kubur. Tain, masalah syafaat lebih-lebih lagi. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka karena syafaat dari Allah, dari malaikat, dari Rasul, dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang saleh, dari para syuhada, keluar masuk ke dalam surga dengan syafaat. Walaupun sudah masuk ke dalam neraka, ini ada satu kelompok yang mengingkari adanya syafaat seperti ini. Wis mlebu neraka kok arep metu neh, ra iso. Hanya berdasarkan sebagian daripada ayat yang ayat itu berlakunya bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar, dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi kok mau keluar? Enggak bisa. Nah, ini itu orang kafir. Orang yang memang tempatnya di neraka, ahlun nar. Sedangkan ini muwahhid, orang yang mati di atas tauhid, cuman dia pelaku dosa. Mendapatkan hukuman, bukan ahlun nar ini. Orang yang masuk neraka iya, tapi ahlun nar bukan. Mereka ini bukan ahlun nar. Penduduk neraka tidak akan keluar, memang iya. Setiap kali mau keluar, ya dikembalikan lagi. Ini orang-orang kafir, ahlun nar. Sedangkan ini, ahlu tauhid, ahlul jannah dia. Hanya dia mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya. Dimasukkan neraka, sesuai dengan kadar dosanya. Itu kalaupun diadab. Karena ada memungkinkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Walaupun dia mati dalam keadaan berbuat dosa dan belum sempat bertobat. Allah ampuni bisa. Tanpa diadab, iya. Duh, kok Allah enggak adil begitu? Ini bukan keadilan, tapi ini adalah fadilah, keutamaan. Setiap kita kalau kita diterapkan padanya keadilan Allah, ya sangat sangat mengerikan sekali, mungkin tidak ada yang selamat kita ini. Dosa kita yang begitu sangat banyaknya dibandingkan dengan amalan kita coba ditimbang. Sangat kemungkinannya sangat kecil untuk bisa selamat. Dosa itu pasti tercatat sebagai dosa, sedangkan amalan belum tentu sebagai amal soleh. Yang kita amalkan itu ada di sana unsur riya, ini itu sebagainya. Kalau ditimbang bisa saja nanti tidak. Luar biasa. Maka kita mengharapkan adalah fadilah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keadilannya. Ya Allah, kami menuntut keadilan-Mu. Lah, tidak. Kita menuntut dan kita berdoa mengharap rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fadilah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian salaf itu di antara doanya adalah aku berlindung dari keadilan-Mu ya Allah. Berlindung dari apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah berlaku adil pada kita, binasa sudah. Dengan dosa-dosa kita ini. Minta fadilah, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hizbul adalah itu yang paling celaka nanti, naudzubillah. Orang-orang yang menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntut apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan akan menjadi orang-orang yang celaka kalau menuntut keadilan kepada Allah. Berbahaya. Tuntut apa? Fadilah, rahmat kasih sayang Allah, ampunan Allah, itu yang kita minta kepada-Nya. Wallahul musta'an. Tayyib. Qalu man hiya? Siapakah itu ya Rasul? Ini yang satu yang selamat itu siapa? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabat-sahabatku. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi dalil Al-Imam Ahmad. Berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Tsumma qala aidan fi haditsin akhar, kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, taraktukum 'alal bayda lailaha kana hariha la yazigu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian 'alal bayda, di atas putih bersih, yakni di atas sesuatu yang sangat terang benderang. Malamnya seperti siangnya, la yazigu 'anha illa halik. Tidaklah menyimpang darinya kecuali pasti binasa. Yakni agama ini semua telah sempurna, telah jelas. Kalaupun ada kesamaran, maka kesamaran itu pada diri kita, bukan pada agama. Yani ilmu kita yang memang belum sampai ke sana. Adapun agama ini telah terang benderang. Nailuha kana hariha. Siapa yang mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan keterangan, ya. Akan mendapatkan pencerahan di sana. Fasahabatu tamassaku biha walam najid fihim halikan insyaallah. Maka para sahabat mereka berpegang teguh dengannya, dan kita tidak dapati pada para sahabat itu orang yang binasa insyaallah. Ini seluruh para sahabat itu mereka ahlul jannah. Wazaga ba'dun nas ba'dahum, dan menyimpang sebagian orang setelah mereka, setelah para sahabat. Yani fi akhir asri sahabat, yani pada akhir generasi sahabat. Ada orang-orang yang kemudian keluar dari Islam, menyimpang, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa kadzalika fi ausat uhudit tabi'in, demikian pula pada pertengahan masa tabi'in. Sumantasaratil bid'ah, kemudian bid'ah-bid'ah menyebar. Fabada'at firqatul khawarij warawafid al-ghulat. Mulailah muncul firqah khawarij dan rafidah, Syiah rafidah. Dua kelompok ekstrim yang pertama kali menyimpang di dalam Islam. Dua kelompok ekstrim ini, ya, lahir dibidani oleh seorang Yahudi, ya, yang pura-pura masuk ke dalam Islam. Seorang Yahudi yang mereka yang dia ini pura-pura masuk Islam untuk kemudian merusak agama Islam dari dalam. Dia yang menghembuskan ke tengah-tengah kaum muslimin, ya, dua virus yang sangat mematikan, sangat berbahaya, sangat membinasakan. Kepada kelompok sana dia hembuskan cinta kepada Ahlul Bait, terkhusus Ali bin Abi Thalib dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang ke kelompok yang kaum muslimin yang lain, mengkafirkan daripada Ahlul Bait dan para sahabat semuanya. Yang sini diadu dengan yang sini. Siapa ini pelakunya? Abdullah bin Sabah Hasan Ibnu Sauda. Orangnya hitam. Abdullah bin Sabah. Dia datang ke sana mengembuskan tentang cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, sampai pada taraf yang sangat ekstrim sekali. Syiah Rafidhah. Datang ke sini diembuskan untuk para sahabat itu telah membuat-buat kegaduhan, buat ini. Ali bin Abi Thalib berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia kafir dan seterusnya. Inil hukmu illa lillah, berdalil dia. Sehingga menjadi dua kelompok yang bertentangan ekstrim, ya, tetapi sama-sama, ya, dari sisi bahayanya sama-sama mengerikan. Khawarij memberontak kepada penguasa, menumpahkan darah kaum muslimin dan para sahabat bahkan dibunuh sama mereka. Yang sini, ya, Syiah Rafidhah mengkafir-kafirkan daripada para sahabat Rasul yang paling mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan bahkan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafir-kafirkan. Dan para sahabat semua dikafirkan sama Indonesia, kecuali segelintir saja, 1, 2, atau 3 hitungan tangan saja. Ini bahaya daripada dua firqah Khawarij dan Rafidhah. Fi akhir khilafat Ali radhiyallahu anhu. Pada akhir kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Fa arsala ilaihim Abdullah bin Abbas li yunadzirahum. Kemudian Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk munadzarah. Ini untuk kemudian melakukan diskusi kepada kaum Khawarij. Tsumma ba'da dzalika sallu suyuf. Setelah terjadi munadzarah ya, Ibn Abbas kemudian mampu menegakkan hujjah atas mereka, dan setelah itu mereka jumlahnya ada 6.000, 2.000 di antaranya ya kemudian rujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Sisanya 4.000 diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan habis mereka. Faqatalahum. Ali pun kemudian memerangi mereka. Kama amar bidzalika Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ala dzalika man kana fi 'ahdihi min ashabah lam yukhalifu fi dzalika ahadun wa lam yantati fi dzalika qarnan. Dan sepakat atas hal tersebut, yakni memerangi Khawarij, seluruh daripada para sahabat di masa tersebut. Bahkan tidak ada selisih sama sekali, tidak ada dua tanduk yang saling berbenturan, itu maksudnya tidak ada selisih sama sekali. Tidak ada perselisihan sama sekali di kalangan para sahabat dalam memerangi Khawarij. Karena memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan perintah yang sangat keras. Sangat keras. Hadisnya ana sedikit lupa, muhim di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW, sayakunu fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul nanti di akhir zaman. Kalau ini di akhir zaman berarti pada masa akhir ya. Ada lagi hadis yang lebih cocok lagi adalah, yakni mereka ini, orang-orang Khawarij ini, kalau seandainya kalian bandingkan ibadah kalian wahai para sahabat dengan ibadah mereka, kalian akan merasa rendah. Salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Ta'khiruna salataku ma'a salatihim wa siyamaku ma'a siyamihim. Karena akan merasa rendah kalau kalian bandingkan antara sholat kalian, puasa kalian dengan sholat mereka, puasa mereka. Wajah-wajah mereka pucat-pucat karena kurang tidur. Jidat mereka hitam. Demikian pula lutut-lutut mereka karena banyaknya sujud kepada Allah, sholat malam, dan seterusnya. Yamruquna al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, yaqra'una al-Quran ya. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai masuk ke dalam hati-hati mereka. Tidak melewati kerongkongan, maksudnya tidak sampai paham terhadap makna dan kandungan Al-Quran. Yang merukuna minaddin kama yang merukusa minaromiyah. Mereka keluar dari agama ini. Sebagaimana keluarnya busur anak panah. Anak panah ya, dari sasarannya, tembus. Ya ini melesat sangat keras sekali, sangat kencang sekali. Sehingga terkena sasaran itu dia bisa tembusan pas, menunjukkan mereka ini keluar dari agama ya dalam kesempatan yang sangat jauh sekali. Dan beliau juga menyatakan untuk memerangi mereka. Fa in laqitumuhum faqtuluhum, begitu. Kalau kalian jumpai mereka maka bunuh mereka. Fa inna liman qatalahum ajron indallah yaumil qiyamah, karena siapa saja yang membunuh mereka ada pahala insya Allah pada hari kiamat nanti. Ini tentunya terkait dengan apa, harus sesuai apa, harus dengan bersama dengan ulatul umur, tidak kemudian lihat oh itu ada Khawarij bunuh, tidak boleh ya. Ya kalau kita sekarang ya sampaikan aja kepada ulatul umur, penguasa ini pulang ada pemikiran menyimpang. Begitu saja. Tip. Asyahid anal iqtida bi sahabah fihi najah. Syahidnya di sini bahwasannya berpegang teguh dengan sahabat padanya terdapat an-najah, padanya terdapat keselamatan. Huwa safinatun najah, itu merupakan safinatun najah. Safinah itu artinya perahu, perahu keselamatan. Kenapa kok disebut perahu keselamatan? Karena ada satu kejadian di masa Nabi Nuh di mana seluruh umat manusia itu tenggelam semuanya. Yang selamat hanya yang ada di dalam perahu saja. Ini namanya safinatu Nuh. Ya kan, perahu Nabi Nuh. Maka saat ini ya memang tidak ada banjir, memang iya. Tapi orang-orang tenggelam banyak. Tenggelam dari apa? Dari hidayah. Tenggelam dalam kesesatan. Tenggelam dalam kesesatan itu banyak sekali. Nah, safinah yang menyelamatkan ini namanya safinatun najah. Ya. Safinatun najah. Perahu keselamatan. Nah, safinatun najah di sini adalah al-iqtida bi ashabi rasul. Berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat rasul. Li'anna usahadu nuzulal wahyi wa talaqqa'u fiqh al-Qur'an wa sunnah wa tatbiqa dhalika min rasulillah alaihi salatu wassalam. Karena mereka menyaksikan turunnya wahyu, juga mereka mendapatkan fiqhul Qur'an wa sunnah, pemahaman tentang Al-Qur'an dan sunnah yang benar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tatbiq dhalik, dan juga pelaksanaannya secara teori mereka dapat dari Rasul langsung, dan secara praktek juga ini para sahabat. Sehingga yang paling benar ya otomatis cara beragamanya mereka, ya. Fahum qutwah, maka mereka adalah qutwah. Mereka adalah panutan. Walihada yaqul alaihi salatu wassalam, karenanya Rasul sudah menyatakan ma'ana alaihi wa ashabi, yakni yang selamat itu adalah yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Wa yaqul alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, juga beliau mengatakan wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, kita cukupkan sampai di sini pada pertemuan ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.